bahwasanya dia mengharapkan pujian dari sebuah kebaikan yang kita lakukan, maka itu adalah termasuk dari kesyirikan. Walaupun kesyirikan yang tidak sama dengan syirik besar, dia termasuk syirik kecil. Maka ikhwah kelima, bagaimana caranya kita agar kita selamat dari riya? Karena terkadang ketika kita akan melakukan ibadah, lalu muncul ketakutan, kekhawatiran kita. Saya ini nanti kalau saya beribadah saya riya. Lalu kaum muslimin ini mengatakan oleh Allah, ada orang karena alasan takut riya, akhirnya dia tidak jadi ibadah. Antum kok gak pernah terlihat ke masjid? Ah, anak takut riya. Yang anda lakukan sama saja, tidak ada bedanya antara riya dengan apa yang anda buat. Maka ikhwah kaliman, ini yang harus kita perhatikan. Kadangkala syaitan itu akan mengarahkan kita sesuai dengan langkah yang kita tuju. Seperti dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tentang bagaimana tipu daya syaitan kepada manusia antara maksiat dan ibadah, sehingga orang-orang yang taat beribadah yang ingin menjalankan agama itu tidak dihiasi maksiat di hadapannya, tapi diperindah ibadahnya dalam pandangan orang itu, sehingga terjerumuslah dia kepada cara ibadah berlebih-lebihan. Kerancuan di dalam memahami ibadah dan agamanya. Salah satunya cara, karena dia khawatir riya, lalu kemudian dia akhirnya tidak jadi beramal. Ini sama saja. Nah, kota lima seharusnya adalah bagaimana kita mempelajari dan menanamkan nilai-nilai ikhlas di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan itu, celah dan pintu untuk terjadinya riya tersebut akan jauh dari kehidupan kita. Ingat, apa kata Nabi? Fa'inna syaitan tajribi bani Adam majalan dam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan mengalir di tubuh kita ini melalui peredaran darah. Maka sering kita di dalam ibadah kita terusik, kita diganggu. Yang tadinya kita berusaha ikhlas, namun tiba-tiba di dalam ibadah muncul riya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan solusinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita kiat-kiat. Salah satu caranya kekuatan iman, salah satu caranya adalah dengan kita menghambat jalan masuknya syaitan yang menanamkan dia itu pada diri kita. Satu ketika di dalam sebuah pembahasan, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah, ketika beliau berbicara tentang makna ikhlas, salah satunya ikhwatal iman, ini maaf, ini apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abdah. Salah satunya adalah apa yang menjadi kebiasaan kita. Justru seharusnya bisikan dan rayuan syaitan untuk mengotori dan menodai niat kita, hendaknya kita tepis dan kita hambat. Ini tidak. Justru kadang-kadang perbuatan kita pula yang membukakan jalan syaitan itu semakin lebar. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak. Di salah satu majelis beliau, beliau menceritakan tentang keikhlasan. Ketika itu saya masih ingat, hampir waktu-waktu seperti kita hari ini, sedang marah-marahnya orang persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu Syekh Abdul Razak bercerita, seperti kebiasaan orang-orang, apalagi fitnah di zaman kita hari ini kaum muslimin, di mana tempat selfie dulu, oh tawaf selfie dulu. Dan biasanya ketika berangkat dari mana beliau melihat itu saya tidak tahu. Beliau mengatakan ada latar belakang Ka'bah. Jamaah haji semua. Lalu kemudian ditawarkan agar dia berfoto di situ dengan menggunakan kain ihram. Maka tukang kodak mengarahkan, Pak, angkat pakai berdoa. Dan bapak ini ternyata punya bakat jadi model pula. Ini cerita Syekh Abdul Razak. Lalu dia pun berdoa dengan raut wajahnya, ya seperti serius lah. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Pada umumnya setelah itu kemudian ketika dia selesai ibadah haji, maka keluarlah foto di Arafah, foto dengan unta. Masyarakat melihat, masyarakat mendatangi. Lalu keluarlah air zam-zam, sedikit-sedikit, korma, kacang Arab. Ya. Lalu setelah itu kaum muslimin bersama dengan itu diperlihatkan di foto. Banyak orang melihat. Masya Allah. Pak, ini di mana? Kembali, Pak, foto yang tadi yang antar belakangnya Ka'bah. Itu di Ka'bah. Dan Ustaz. Emang itu Ka'bah? Itu gambar Ka'bah, bukan apa. Lagi kembali, Pak, lagi berdoa. Masya Allah, ketika itu menetes air mata saya tendang. Lagi berdoa, bukan tidak salah tuh. Lagi berdoa atau lagi hektik kan gitu. Kekuatan iman. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ramadan tiada waktu tanpa update status. Alhamdulillah hari ini sudah satu juz. Alhamdulillah selesai tarawih satu juz. Capek-capek kita beramal Bapak, hanya kita hilangkan pahalanya dengan titik jari kita. Sen hilang. Buat apa? Keikhlasan harus kita tanamkan dalam diri kita. Hilangkan, jauhi hal-hal yang akan membuat munculnya perbuatan riya. Dan salah satu langkahnya kaum muslimin yang dilakukan oleh Allah, belajarlah makna ikhlas. Apa yang harus dilakukan jika seseorang sudah dia tergelincir dalam kekafiran, dan bagaimana juga seseorang sudah sering kita nasihati dia menyadari tapi tidak mau kembali, bagaimana sikap kita? Oh, ini ada orang yang mungkin ada di dalam kehidupannya, ya, bagaimana langkahnya? Harusnya seseorang ketika menyadari itu, ya, dia harus kembali segera. Mungkin mudah-mudahan ketika dia melakukan itu, dia lakukan itu karena kebodohan. Sehingga walaupun perbuatannya adalah perbuatan yang dapat mengeluarkan dia, membatalkan keislaman, tapi karena syarat dan penghalang tersebut mungkin masih ada dalam dirinya, maka segeralah dia berbaik. Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah. Dan bagaimana kalau seorang seperti itu dinasihati ketika dia punya yang itu, lalu dinasihati, ya, tapi dia tidak mau mendengarkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Taala, para ulama juga mengatakan